الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب غزوة خيبر bab perang Khaybar. Kita sedikit baca tulisan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Khaybar adalah wa hiya madinatun kabiratun dhatu husunin wa mazari' ala thamaniyata burj min al-madinati ila jihati Syam. Khaybar ini adalah kota besar, memiliki banyak benteng dan perkebunan sekitar 8 burj dari kota Madinah ke arah Syam. Wa dzakara Abu Ubaid Al-Bakri annaha sumiyat bismi rajulin minal amalik nazalaha. Khaybar itu adalah nama seorang yang dulunya pertama kali membuka daerah ini. Baik. Adapun perang Khaybar, kata Ibn Ishaq, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqiyatil Muharram sanata 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar usai perang Hunain. Perang Hudaybiyah. Kemarin Hudaybiyah barakallahu fikum. Ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, rentetan peristiwa barakallahu fikum dari perang Badar, perang Uhud dan seterusnya barakallahu fikum. Rentetan-rentetan. Setelah Hudaybiyah dan setelah barakallahu fikum Ghazwatul Dhatil Iqarat kemarin pembahasannya. Sekarang babu Ghazwati Khaybar. Kata Ibn Ishaq, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqiyatil Muharram sanata 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar di fi baqiyatil Muharram, yakni di akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Fa qama yuhasiruha bid'ashara laylah. Beliau mengepung benteng Khaybar 10 hari lebih. Ila amfatahaha fi safar, sampai beliau menaklukkannya di bulan Safar karena ayat Muharram, tapi akhir Muharram sampai masuk ke bulan Safar. Warawa Yunus bin Bukair fil Maghazi al Ibn Ishaq fi hadis al Masruq fi hadis al Miswar wa Marwan qala in sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Panazalat alaihi suratul fath. Kemudian turun kepada beliau suratul fath. Fima baina Makkah wal Madinah. Perjalanan beliau antara Makkah dan Madinah. Sepulang dari Makkah tentunya atau dari Hudaybiyah menuju Madinah, di situlah diturunkan suratul fath. Fa'atahu Allahu fiha Khaybar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya Khaybar. Dalam firmannya dalam surah Al-Fath, sepulang beliau dari Makkah atau Hudaybiyah, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan untuk kalian maghanima katsirah yang kalian ambil, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk kalian ini, yakni Khaybar. Dan memang Khaybar ganimah luar biasa. Karena Khaybar ma'ruf dengan lahan subur. Sampai kata Aisyah, kita tidak pernah kenyang dengan gandum kecuali setelah dibukanya dan ditaklukkannya Khaybar. Lumbung barakallahu fikum. Khaybar ini lumbung yang dimiliki orang-orang Yahudi. Maka setelah ditaklukkannya Khaybar, kondisi perekonomian dan kemakmuran kaum muslimin semakin nampak. wa'adakumullah maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjal lakum hadhihi, yani Khaybar. Faqadima al-Madinata fi Dzulhijjah fa'aqama biha hatta sara ila Khaybar fil Muharram. Faqadima al-Madinata fi Dzulhijjah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah di bulan Dzulhijjah, sepulang dari Hudaybiyah. Beliau tinggal di kota Madinah sampai di bulan Muharram, kemudian beliau berangkat menuju Khaybar. Wa dzakara Musa ibni Uqbah fil Maghazi an Ibn Shihab annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah 20 lailah aw nahwaha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Hudaybiyah, beliau tinggal di kota Madinah sekitar 20 hari atau 15 hari. Tsumma kharaja ila Khaybar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Khaybar. Baik. Kita tengok barakallahu fikum hadisnya tentang perang Khaybar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Maslamah, Abdullah ibn Maslamah an Malik an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Suwaid ibn An-Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma Khaybar hatta idza kunna bis-sahba wa hiya adna Khaybar صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. طيب در النعمان Suhaid ibn Nu'man mengkhabarkan bahwa kharaja ma'an Nabi SAW amma Khaybar, bahwa beliau keluar bersama dengan Rasulullah SAW dengan pasukan di perang Khaybar. Hatta idza kunna bis-sahba wa hiya adna Khaybar, sampai kita atau kami berada di as-sahba, di daerah yang sudah dekat dengan Khaybar. Beliau salat asar. Baik. Tsumma da'a bil azwadi falam yu'ta illa bis-sawiq. Kemudian beliau minta makanan untuk dimakan bersama. Ternyata tidak ada makanan lain kecuali sawiq. Fa'amara bihi fasurriya. Baik. Kemudian beliau merintahkan untuk dibuat makanan. Fa'akala wa'akalna. Maka beliau pun makan dan kami pun makan. Tsumma qama ila al-maghrib. Kemudian beliau dalam kondisi seperti itu sampai maghrib. Kemudian kami hanya berkumur-kumur. Kalau memang tidak batal, barakallahu fikum, tidak batal wudu, kemudian setelah itu kita makan, maka tidak perlu wudu lagi, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada perkara yang membatalkan wudu kita dari memakan makanan seperti makan daging unta. Karena memakan daging unta ini termasuk pembatal wudu. Barakallahu fikum. Dulu memang di awal-awal, semua apa yang tersentuh dengan api dari makanan, ini sesuatu yang telah dimasak, itu membatalkan wudu, sehingga harus wudu setelahnya. Setelah itu dihapuskan, kecuali memakan daging unta. Kecuali memakan daging unta. Barakallahu fikum. Fa'akalna, maka beliau makan, kami pun makan. Tsumma qama ila al-maghribi, kemudian beliau berdiri melakukan salat maghrib. Beliau hanya berkumur-kumur dari tadi memakan makanan. Tsumma shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat tanpa harus wudu lagi. Barakallahu fikum. Tapi kalau mau wudu lagi walaupun tidak batal wudu, tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا min hulaihatika wa kana amir rajulan syairan fanazala yahdu bil qaum yaqul. Dari Salamah bin Aqwa, insyaallah masih ma'ruf kisahnya kemarin, barakallahu fikum, beliau adalah seorang sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan berlari dengan kecepatan yang tinggi. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Berkata Salamah bin Aqwa, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Fasirna lailan. Kami pun keluar berjalan, melakukan perjalanan di malam hari. Sirna lailan. Dan memang barakallahu fikum, perjalanan malam lebih cepat, lebih bagus barakallahu fikum ketimbang perjalanan siang. Tapi hendaknya barakallahu fikum, ya orang senantiasa terjaga dalam perjalanan ini. Apalagi di zaman sekarang ini barakallahu fikum, kalau ngantri ya istirahat. Baik. Adapun di zaman dahulu kala barakallahu fikum, baik, orang hanya mengendarai kendaraan unta. Baik, perjalanan-perjalanan biasa. Tetap ada orang yang terjaga. Baik. Sehingga pol-polnya seandainya tertidur mereka ya nyasar gitu saja. Seandainya pun nyasar, wa illa unta tetap berjalan sesuai dengan jalan yang biasa ditempuh. Barakallahu fikum. Karena ini unta memiliki barakallahu fikum kemampuan baik untuk menelusuri jalan yang biasa dia telusuri. Baik. Adapun sekarang ini dengan kendaraan mobil, motor, malam hari atau siang hari, kalau terpapar kantuk, maka silakan istirahat. Karena sangat berbahaya barakallahu fikum. Hanya hitungan detik. Baik. Ketika lalai dan tidak tersadarkan, maka akibatnya fatal. Qala kharajna marudid, ya Amir ala tusmi'una min hulaihatik. Berkata Salamah ibn al-Aqwa, wahai Amir, tidakkah engkau mau memperdengarkan untuk kami lantunan bait syairmu? Baik. Dari ungkapan hulaihat. Hunayha wahiyya tasgir hana kama qala fi tasgir sana Sunayha sana Sunayha hana Hunayha. Baik. Allah musta'an. Ini ungkapan-ungkapan lantunan bait syair. Wa kana 'Amir rajulan sya'iran, dan Amir termasuk orang yang mampu melantunkan bait syair. Fa nazala yahdu bil qaum, kemudian dia pun turun dan melantunkan bait syairnya, yaqul Allahumma laula anta mahtadina wa la tasaddaqna wa la sallaina faghfir faghfir fida'an laka mattaqaina wa thabbit al aqdama in laqaina wa alqiyan sakinatan 'alaina inna idza siha bina abaina wa bisiyahi awwalu alaina Allahumma laula anta mahtadina, ya Allah, seandainya bukan engkau maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, dan kami pun tidak akan bersedekah, dan kami pun tidak akan melakukan salat. Faghfir tidak allaka mattaqaina, maka ampunilah kami selama kami bertakwa. Wa sabitil aqdama in laqaina, kuatkan, kokohkanlah pendirian kami, kaki-kaki kami, kalau kami bertempur, bertemu dengan musuh. Walqina sakinatan alaina, dan turunkanlah kepada kami ketenangan. Inna idza sihabina abaina, karena sungguhnya kalau ada orang berteriak kepada kami, maka kami pun mengabaikannya. Wa bisiyahi awwalu alaina. Baik. أي قصدونا بالدماء بالدعاء بالصوت العالي واستغاثوا علينا نقول أولت على فلان وأولت بفلان بمعنى استغثت به. إذا صح علينا أبينا وبالسياح أولنا علينا أولوا علينا. المعنى يجي لأيتين ajlabu alaina bisawt wa huwa min al-awain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza sa'iq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan itu, siapa gerangan yang menggiring ini, yang menggiring pasukan dengan bait lantunan syair? Tabarakallah dikun. Siapa gerangan? Dari siapa gerangan? Kalau Amir bin Al-Aqwa. Maka para sahabat yang lainnya menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia itu Amir bin Al-Aqwa ya Rasulullah. Qala yarhamuhullah rajulun minal qaum. Qala rajulun wajabat ya Nabi Allah. Laula am ta'tana bih. Sayyid. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan yarhamuhullah. Semoga Allah merahmatinya. Jadi biasanya kalau Rasulullah SAW mengatakan yarhamuhullah, orang itu akan mati syahid. Barakallahu alaikum. Di sini kata Al-Hafiz, qala ghafarallahu lak, ghafara, qala ghafara laka rabbuk, qala wa ma astaghfara Rasulullah SAW li insanin yakhussuhu illa istushida. Tidak ada seorang pun yang Rasulullah SAW doakan untuk dia dirahmati kecuali orang itu akan mati syahid. Oleh karena itu sahabat mengatakan wajabat, karena sudah kebiasaan ini. Baik, wajabat ya Nabi Allah. Ini sudah akan terjadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Laula am ta'tana bi, seandainya engkau masih membiarkan dia bersama dengan kami dalam perjuangan, dalam persahabatan, dalam berbagi, dalam berkasih sayang. Baik. Barakallahu fikum. Laula am ta'tana bi fa'atayna khaybara fahasarnahum. Maka kami pun mendatangi Khaybar dan kami mengepung Khaybar hatta asabatna mahmasatun syadidah. Sampai kami pun terkena lapar yang sangat. Karena dari tadi sore atau bahkan kemarin makanan cuma apa? Cuma sawiq. Barakallahu fikum. Gandum yang diadon dipanaskan sehingga menjadi bubur atau makanan. Cuma itu. Baik. Sisa-sisa makanan sampai di Khaybar memang sudah habis. Hatta asabatna makhmasatun syadidah. Thumma inna Allah Ta'ala fatahaha alaihim. Kemudian betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan barakallahu fikum para sahabat bisa menaklukkan Khaybar. Falamma ansanna thuma sa'al yawm alladhi futihat alaihim aw qaduni ranan kathira. Falamma ansanna thuma sa'al yawm. Maka ketika sudah masuk sore hari, ceritanya kan dari ba'da asar tadi dan sudah maghrib. Masa'al yawm futihat alaihim aw qaduni ranan kathira. Faqala Rasulullah ma hadhihi niran ala ayyi shay'in tuqilun. Kemudian mereka memasak, membuat makanan, memasak sesuatu. Kata Rasulullah SAW, mahadin niran. Kenapa? Kenapa banyak api ini? Kelihatan, ada apa? Baik. Mahadin niran. Kala ayu tib. Ala ayu syai'in tuqidun. Untuk apa kalian menyalakan api? Kalu ala lahmin. Ya Rasulullah, mereka memasak, memasak daging. Kala ala ayu lahmin. Kata Rasulullah SAW, daging apa? Daging apa yang kalian masak? Kalu lahmu humurul insiyah. Ya Rasulullah, yang mereka masak inilah daging keledai, daging keledai kampung. Barakallahu fikum. Keledai kampung. Adapun keledai liar itu zebra. Barakallahu fikum. Keledai liar itu zebra, keledai kampung yang biasa. Berbagai macam warna. Kalau zebra kan satu model. Semua zebra ya begitu modelnya dengan coraknya yang ma'ruf. Baik. Adapun himar ahli itu berbagai macam, ada yang agak merah, ada yang abu-abu, ada yang agak hitam. Barakallahu fikum. Dan putih. Seperti kuda coraknya, barakallahu fikum, berbagai macam warna. Hal ini salah satu rikuha waksiruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumpahkan dan pecahkan bejananya. Faqala ya Rasulullah, aw nahriquha aw nahriquha wa nagsiluha. Kemudian Rasulullah, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita buang saja dan kita cuci, tidak perlu kita hancurkan bejananya. Kala awadaka, atau begitu, cuci saja. Barakallahu alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini, sahabat bisa mengusulkan sesuatu, bukan sesuatu yang merupakan barakallahu alaikum harus begini dan begitu. Baik, kecuali masalah ahkam barakallahu alaikum yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita cuci saja, tidak perlu kita hancurkan? Maksudnya mungkin para sahabat, kalau kita hancurkan, terus apa yang kita pakai setelahnya? Dari panci-panci, kalau kita hancurkan pancinya. Ini Rasulullah mengatakan, iya. Falamma tafafal qawmu kane syibu amir kafira. Maka ketika orang sudah berhadap-hadapan, ternyata pedangnya Amir yang baru saja melantunkan bait syair, kasiran pendek. Fatanawala bihi saqa yahudin liyadribahu. Maka dia pun mencabut pedangnya dan hendak menebas kaki orang Yahudi. Wa yarji'u da tibdubabu sayfihi fa asaba aina rukbati Amir famata bihi. Karena pendek, akhirnya apa? Kembali, karena kencangnya tebasan itu, barakallahu fikum. Tebasan kalau dipakai menebas dan mengenai sesuatu memang telak. Tapi kosong, kalau kosong yang dia, barakallahu fikum, apa? Yang dia akan kembali ke dirinya sendiri. Paham barakallahu fikum? Karena kosong, tidak ada sesuatu yang dia kena, maka kembali. Karena kuatnya tenaga. Baik. Wayarji'u dubabu dubabu sayyidihi fa'asaba aina rukbatin ay rukbati Amir famata minhu. Baik. Ternyata mengenai lututnya sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau mati dengan itu. Qala falamma qafalu qala Salamah ra'ani Rasulullah SAW wa huwa akhidun biyadi. Berkata Salamah, saudaranya Amir, baik, Salamah bin Al-Aqwa dengan Amir bin Al-Aqwa, saudara. Maka ketika kami kembali, ra'ani Rasulullah SAW wa huwa akhidun biyadi, Rasulullah SAW melihat aku dalam kondisi bersedih tentunya dengan meninggalnya saudaranya. Baik, bersedih. Qala ra'ani Rasulullah SAW wa huwa akhidun biyadi, Rasulullah SAW melihat aku bersedih, kemudian Rasulullah SAW mengambil tanganku. Demikian Rasulullah SAW mendekati sahabatnya. Sesekali Rasulullah SAW memegang pundak sahabatnya, memegang tangannya, barakallahu fikum, menyentuhnya, barakallahu fikum. Dan ini memiliki makna dan memiliki pengaruh, barakallahu fikum, memiliki pengaruh. Kata Rasulullah SAW sambil bertanya, malak, kenapa engkau wahai Salamah? Kultulahu fadfidaka abi wa ummi, tebusan untuk engkau ayah dan ibuku ya Rasulullah. Za'amu anna amiran hajit amalu. Orang-orang menyangka ya Rasulullah bahwa saudaraku Amir telah gugur amalannya. Artinya dia telah membunuh dirinya sendiri. Paham? Dia bunuh diri. Baik, dengan pedang yang diayunkan dan karena tidak ada sasaran yang dia kena, maka kembali kepada dirinya. Ya, nampaknya bunuh diri, barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, kadzaba man qalahu inna lahu lajrain. Masyaallah. Baik, telah salah orang yang mengatakan itu. Ini kadzaba bina akhta. Telah salah, telah keliru orang yang mengatakan itu, inna lahu lajrain. Baik. Wa jama'a baina usbu'aihi, innahu lajihadun mujahid. Ini lajahidun mujahid. Qal arabiyun masha biha mislahu. Tayyib. Wa jama'a baina usbu'aihi, Rasulullah SAW mengumpulkan dua jarinya, jari tunjuk dan jari tengah. Dia memiliki dua pahala. Innahu lajahidun mujahid. Qal arabiyun masha biha mislahu. sedikit orang yang semisal dengannya. Ini pujian Rasulullah terhadap sahabat yang dengannya tentu Salamatul Aqwa merasa senang, merasa gembira. Tapi barakallahu fikum, yang tadi diliputi dengan kesedihan karena komentar orang, barakallahu fikum. Setelah itu lapang dadanya, gembira hatinya, barakallahu fikum, karena tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Hatim qala nasha'a biha. Masya Allah. Fakana al-muslimuna syakau fihi, syakku fihi, waqal innama qatalahu salatilahuhu. Di sini ada kadaba mengkalahu akhta'a. Keliru orang yang mengatakan bahwa telah gugur amalannya. Beliau tidak berkeinginan untuk membunuh dirinya. Barakallahu fikum. Dia hendak melakukan sesuatu, menyerang orang Yahudi, tapi ya pedangnya pendek sehingga tidak mengenai sasarannya. Terus yang lain dia mengatakan innahu la syahidun. Dia sungguhnya adalah orang yang mati syahid. Ini kata-kata la jahidun mujahid ta'kid. Di sini kata al-hafidz di sini. Baik. Al-wal al-maru 'ala al-khabar. Baik, la jahidun mujahid wa tsani tiba'u lit-ta'kid. Sama kalau jadun mujiddun. Jadun mujiddun. Artinya dia betul-betul seorang mujahid. Masya Allah. Ini pujian dan sanjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat ini, sahabat Amir ibn al-Aqwa. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Ya tentunya barakallahu fikum adalah sesuatu yang sangat menyedihkan seandainya nampaknya seseorang itu di atas kebaikan kemudian ternyata tidak seperti itu. Barakallahu fikum, kita sangat menyayangkan. Atau misalnya seorang yang dari awal-awalnya kita dapati kebaikan kemudian akhir-akhir kehidupannya bertentangan dengan kebiasaan yang kita dapati daripadanya. Nah tentunya kita merasa ya bersedih tentunya. Maunya kita dan harapannya kita dari sejak awalnya baik, semoga dia menutup kehidupannya dengan kebaikan pula. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بساحتهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد بن الخليس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا. Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk ke Khaybar di malam hari. وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendatangi satu kaum di malam hari, beliau tidak mendekatinya. Ini tidak melakukan peperangan sampai waktu subuh, pagi-pagi. Falamma asbaha kharajatul yahudu bimasahihim. Maka ketika mereka di pagi hari, keluarlah mereka membawa peralatan-peralatan pertaniannya, karena mereka adalah orang-orang ma'ruf dengan pertaniannya. Baik. Pengairan yang bagus, barakallahu fikum. Makatil, makatil ini tempat atau wadah yang biasa dipakai untuk memindahkan tanah dan yang lainnya. Jadi macam pacul atau wadah-wadah tertentu. Barakallahu fikum. Falamma ra'auhu, ketika mereka keluar dari tempat mereka menuju lahan-lahan pertaniannya atau kebun-kebunnya, mereka melihat Rasulullah dan pasukannya. Mereka pun mengatakan, Muhammadun wallahi, Muhammad ini wallahi, Muhammadun al-Khamis, Muhammad datang dengan bala tentaranya. Khamis, yakni pasukan perang ini biasanya dibagi menjadi lima memang. Lima sisi. Barakallahu fikum. Al-Khamis ini al-Jaysh. Al-Jaysh pasukan perang. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharibat Khaybar, hancurlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa'a sabahul mundarin. Sesungguhnya kami kalau turun ke suatu tempat wilayah suatu kaum, maka betapa jelek pagi hari untuk kaum tersebut yang telah diberi peringatan. Masya Allah. Di pagi hari memang barakallahu fikum mereka diserang. Qala rahimallahu taala akhbarana Sadaqa ibn al-Fadl qala akhbarana ibn Uyainah qala haddatsana Ayyub am Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sabbahna Khaybar bukratan fa kharaja ahluha bil masahi. Berkata Anas bin Malik, kami menyerang sabbahna kami menyerang Khaybar di pagi-pagi hari. Fakharja ahluha bil masahi, maka penduduk mereka pun keluar untuk beraktivitas di kebunnya. Barakallahu fikum, seperti biasa. Falamma basaru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu Muhammadun wallahi Muhammadun wal khamis. Maka begitu mereka keluar dan melihat pasukan perang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka mengatakan Muhammadun wallahi Muhammadun wal khamis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahu akbar, kharibat Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin basaa'a sabahul mundarin. Sesungguhnya kami kalau telah turun ke halaman satu kaum, ke negeri satu kaum, basaa'a sabahul mundarin, maka betapa jelek pagi hari yang ada pada kaum tersebut yang telah diberi peringatan. Fa asabna min luhumil humur. Panada munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur fa innaha rijsun. Maka kami pun mendapatkan keledai-keledai, disembelih keledai. Maka ada orang yang disuruh diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai, fa innaha rijsun, karena itu adalah najis. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر منادي فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الحلية وأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sambil mengatakan ufilatil humur, ya Rasulullah, daging keledai sudah dimakan. Pas kata Rasulullah diam, kemudian datang yang kedua dilaporkan dengan laporan yang sama bahwa keledai sudah dimakan. Kemudian yang ketiga datang yang melapor, kemudian Rasulullah, apakah sudah habis daging-daging itu? Fa amara munadiyan, kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk diumumkan kepada manusia, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan daging keledai kampung. Ufiatil kudur, maka ditumpahkanlah panci-panci atau bejana-bejana. Wa innaha la tafuru bil lahm, padahal tadinya lagi mendidih dengan apa? Masakan daging. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad an Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان صلى الصبح بخيبر بغلس بارك الله فيكم دي kegelapan malam semoga الله اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم بساء الصباح المنذرين. Kemudian beliau mengatakan الله اكبر خربت خيبر, hancurlah خيبر, sungguhnya kami kalau telah turun ke tanah atau halaman atau tempat atau wilayah satu kaum, maka betapa jelek pagi hari itu untuk kaum tersebut. Fakharaju yasma'una bisikka yas'aun, fakharaju yasma'una bisikka bisikaki faqulati faqatala nabi sallallahu alaihi wasallam maqatila al-muqatila wa وصبي الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى لحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجرى إدخها صدقها. فقال عبد العزيز بن سهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. إنا أيضا فخرجوا يسمعون في السكك, fakhraju mereka pun keluar, yasma'una fisikati dakara ibn Ishaq anna nabi sallallahu alaihi wasallam aqama ala muhafaratihim bil ashrata lillah wa qila akthar min dhalika. Perlu diingat barakallahu fikum bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaibar bukan langsung terjadi peperangan. Barakallahu fikum. Bukan langsung terjadi peperangan dan penaklukan, lah. Terjadi barakallahu fikum apa? Pengepungan. Berhari-hari dikepung, kemudian mereka pindah ke satu benteng, benteng lagi sampai tertaklukkan semuanya. Baik. Jadi kisahnya bukan sampai ke Khaibar langsung terjadi peperangan dan penaklukan lah, tapi terjadi apa? Pengepungan. Fakhraju yasma'un fi asikaki, fakatala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muqatilah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh orang-orang yang telah dewasa di antara mereka dan ditawan, dijadikan barakallahu fikum budak perempuan-perempuan mereka. Wa kana bisadi safiyah, dan ternyata di antara para tawanan itu adalah Safiyah. Fasarat ila dihya al-kalbi, kemudian menjadi milik dihya al-kalbi. Kemudian orang-orang datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau telah memberikan Safiyah kepada dihya al-kalbi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Karena waktu itu dihya al-kalbi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ambil saja salah satu. Ternyata dia adalah Safiyah. Sahabat yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, Safiyah tidak pantas kecuali untuk engkau. Karena dia adalah putri tokoh, barakallahu fikum, tokoh Yahudi. Barakallahu fikum. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Safiyah, kata Rasulullah SAW, Safiyah untuk aku dan barakallahu fikum, engkau cari yang lainnya. Baik, diberikan untuk dihiyah yang lainnya. Summa farat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala itqaha fadaqaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya, dan pembebasannya sebagai apa? Sebagai mahar, karena beliau menikahinya dan menjadikannya istri. Baik. Faqala Abdul Aziz bin Suhaib li Thabit, ya Aba Muhammad, anta qulta li Anas, wa Aba Muhammad, engkau mengatakan ini kepada Anas, ma asdaqaha, faharraka Thabit ra'sahu tasdiqan lahu, maka Thabit pun menggerakkan kepalanya sebagai pembenaran atas berita ini. Sampai sini para pemirsa. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.